Aris in Terpres. Selamat siang semuanya. LE Mania. Kocok Hesa Pilih. Diki Adit. Sarah Hot Konsep. DJ Aji. Kemarin. Yeay, tak seindah malam kemarin sudah